kemana langkah ku pergi, selalu ada bayangmu. Aku yakin makna nurani takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecil, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untuk. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Aku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena aku yakin kau hanya untukku. Meski ketujuh samudra, walau ke ujung dunia, meski ketujuh samudra, walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, meski ketujuh samudra, karena ku kau hanyalah untukku. Hanya